istimewa malam seakan tanpa menekuk. Belayan alam menambah syahdu semenjak senjakan sinar. Kelabu bayang hidupmu sendu dalam buah yang senandung rindu. Temaram alam menambah rayu dirimu penawar hati buah pesona diri. Penyantun suka dikala tara sudah kau tuliskanku. Lagu bahagia yang kau nyanyikan mulu berindu bagai terjadi. Kelabu bayang hidupmu sendu dalam buah yang senandung. Temaram alam menambah kayu dirimu penawar hati buah pesona diri. Adakah cinta abadi? Adakah yang kau nanti kini? Adakah damai yang suci yang kau goreskan dalam diri? Menyantun suka di kala lara sudah kau tuliskan buku. Lagu bahagia yang kau nyanyi.